Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, tanpa terkecuali, dari sekecil sampai sebesar apapun nikmat itu, makanan, minuman, pakaian, rumah tangga, keturunan, dan apa saja. Dan puncaknya adalah panduan hidup Islam dan iman. Ini semua akan bisa dipertahankan bagi setiap muslim hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka jadikan kalimat ini selalu membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah kebahagiaan dan ketentraman jiwa, dan itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan sekali saja salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah langsung 10 kali tambahan rahmat atau karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf ikhwan dan akhwat sekalian karena telat. Tadi ada materi tentang sihir dan rukyah yang saya harus selesaikan di salah satu tempat pengajian, dan memang memakan waktu, tadi itu pun belum selesai. Dan insya Allah dengan menunggunya teman-teman sekalian beberapa menit ini tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita, kitab Bulughul Maram, dan kita masuk ke bab ke-13, Salatul Khauf atau salat dalam keadaan takut. Sebenarnya bahasan ini difokuskan pada saat orang salat dan ia atau mereka sedang menghadapi musuh di kancah peperangan. Jadi kalau perang lagi berkecamuk, bagaimana cara sholatnya? Itu yang dibahasakan dengan sholat takut. Maksudnya takut diserang oleh musuh. Dan ini tentu punya hukum tersendiri. Kita akan jelaskan atau bacakan hadis-hadisnya. Yang pertama adalah hadis 378 dari Salih bin Khalwat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa'i salatal khauf anna ta'ifatan shallat ma'ah wa ta'ifatan wijahal adu fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'ah thumma thabata qa'ima wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fa saffu wijahal adu وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بكيت ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم. Salih bin Khalwat bin Khawat radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang yang sempat ikut salat khauf bersama Nabi SAW pada saat terjadi perang Dzatur Riqa'. Ini salah satu peperangan Nabi SAW, bahwa sebuah kelompok sholat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan kelompok yang lain menghadap musuh. Jadi kasusnya adalah kalau kita sedang berhadapan dengan musuh, setengahnya tetap berhadapan dengan musuh, setengahnya luangkan waktu untuk sholat. Kalau jumlah pasukan 100 berarti 50 ikut sholat, 50 menghadapi musuh. Kalau 1000 berarti 500 sholat, 500 ikut mempertahankan atau menghadapi musuh. Itu yang dilakukan. Kemudian beliau sholat bersama kelompok pertama satu rakaat. Jadi Nabi SAW mengimami satu rakaat. Begitu beliau berdiri ke rakaat yang kedua, maka beliau tetap berdiri sedang kelompok pertama tadi menyempurnakan sholat mereka sendiri. Jadi imam Nabi hanya satu rakaat saja. Begitu Nabi berdiri rakaat kedua, makmumnya sudah masing-masing sholat sendiri. Mereka sholat dua rakaat karena musafir ini, ya, pada saat itu lagi safar. Jadi tentu ada bedanya antara sholat kita di dalam benteng kita lagi diserang, ini sholatnya boleh dijamak tapi tidak ada qasar, atau musafir dia di qasar. Dan ini kebetulan jarak safar yang Nabi SAW pergi dalam perang ini. Maka sholat dua rakaat, Nabi SAW mengimami rakaat pertama. Begitu berdiri rakaat kedua, makmumnya semua akhirnya menyempurnakan satu rakaat yang tersisa. Mereka ruku, mereka sujud, mereka duduk di antara dua sujud, mereka salam, sementara Nabi SAW masih berdiri. Lalu kemudian mereka bubar, lalu berbaris menghadap musuh. Kemudian kelompok kedua datang dan beliau sholat satu rakaat yang tersisa bersama mereka. Kelompok kedua yang 500 lagi tadi misalnya, karena ada 1000, contoh saja 1000 jumlahnya, 500 sholat bersama Nabi SAW, 500-nya nunggu hadap musuh. Ini selesai, yang ini datang. Nabi SAW sekarang di rakaat kedua. Dan pasukan yang datang kelompok kedua belum sholat sama sekali, baru takbiratul ihram. Berarti mereka di rakaat pertama, Nabi sudah rakaat kedua. Apa yang mereka lakukan? Lalu kelompok kedua datang dan beliau sholat satu rakaat yang tersisa bersama mereka. Kemudian beliau tetap duduk tahiyat, sedangkan mereka melanjutkan sholat mereka. Jadi pada saat sudah sampai tahiyat, karena Nabi SAW sudah rakaat kedua, kelompok ini karena masih baru satu rakaat, mereka berdiri sementara Nabi duduk tahiyat dan menunggu mereka. Mereka sholat satu rakaat sampai mereka ikut tahiyat semuanya, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama salam bersama mereka. Jadi ini tata cara sholat yang pertama, sholatul khauf. Setengah pasukan ikut sholat bersama imam. Begitu satu rakaat berjamaah, rakaat kedua berdiri, mereka sempurnakan sendiri sampai salam. Imamnya tetap berdiri. Gantian dengan kelompok yang berjaga-jaga, mereka masuk, mereka ikut dengan imam, imam ruku, sujud, tahiyat. Lalu mereka kelompok kedua berdiri untuk menyempurnakan rakaat kedua, lalu kemudian ikut sampai salam bersama imam. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari, Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di jilid 5 nomor 145 dan Imam Muslim di jilid 1 nomor 575 dan 576. Kemudian nomor 379 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Gazautu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fawazainal adu fasafafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina faqamat ta'ifatun ma'ah wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raqa'a biman ma'ah wa sajada sajdataini thumma insarafu makanat ta'ifati allati lam tusalli faja'u فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. Aku pernah berperang bersama Nabi SAW ke arah Najd. Najd itu wilayah utaranya Jazirah Arab. Kami menghadapi musuh atau menghadap ke musuh, lalu kami menyusun saf menghadap ke arah mereka. Lalu Rasulullah SAW berdiri salat mengimami kami. Satu kelompok berdiri sholat bersama beliau, sedangkan kelompok yang lain bersiap siaga menghadap musuh. Beliau rukuk bersama kelompok yang bersama beliau dan sujud dua kali, maksudnya satu rakaat. Kemudian mereka pergi menggantikan kelompok yang belum melaksanakan sholat. Lalu mereka kelompok yang belum melaksanakan sholat datang, lalu beliau rukuk bersama mereka satu kali dan sujud dua kali. Kemudian beliau salam, lalu masing-masing dari mereka berdiri, lalu rukuk sendiri-sendiri satu kali dan juga sujud dua kali. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, dan ini lafadz beliau dan riwayat Imam Muslim. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 nomor 17 dan 18 dan Imam Muslim jilid 1 nomor 574. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara salat khauf yang kedua, yaitu Nabi SAW waktu berhadapan dengan musuh, maka beliau berada di belakang dan setengah pasukan sholat bersama beliau, sementara setengah yang lain menghadap musuh. Begitu selesai rakaat pertama dan berdiri ke rakaat kedua, maka kelompok yang pertama sholat dengan Nabi SAW ini keluar dari sholat. Baru satu rakaat, belum salam ini, masih dalam kondisi sholat ini. Jadi mereka belum menyempurnakan. Nabi berdiri ke rakaat kedua, mereka sudah menuju menghadap musuh, masih dalam kondisi sholat. Sekali lagi, kemudian kelompok yang belum sholat datang sholat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi mengimami mereka satu rakaat yang tersisa sampai Nabi salam. Waktu Nabi salam, maka kelompok yang kedua ini mereka melanjutkan satu rakaat, kemudian mereka sampai salam, dan kelompok yang pertama tadi juga berdiri menghadap kiblat melanjutkan satu rakaat yang belum mereka sholat tadi. Dan ini sebagian ulama mengatakan ini tata cara sholat yang diajarkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja pada saat mereka sedang balik menjaga musuh, mereka tidak berbicara karena mereka masih dalam keadaan sholat. Jelas ini? Anggap jelas. Belum. Baik. Ada satu orang yang bilang belum, diulangi. Wah, berarti belum jelas juga. Cara yang pertama atau cara yang kedua ini? Dua-duanya. Ini balas dendam apa karena saya terlambat? Baiklah. Jadi yang pertama, karena Nabi SAW musafir, maka sholatnya apa? Qasar, dua rakaat. Kebetulan waktu itu memang sholatnya sholat duhur, ya. Maka Nabi SAW mengimami sholat dengan cara membagi dua pasukan. Pasukan menghadap musuh dan pasukan setengahnya lagi sholat bersama Nabi SAW. Caranya adalah Nabi takbir, mereka sholat seperti biasa sampai selesai rakaat pertama. Begitu berdiri ke rakaat kedua, maka Nabi SAW tetap berdiri, sementara mereka yang jadi makmum ini rukuk sendiri, i'tidal sendiri di rakaat keduanya sampai salam. Sementara Nabi SAW masih berdiri menunggu, imamnya di sini menunggu, walaupun bacaan surahnya sudah selesai, dia menunggu. Lalu ini kelompok yang sudah salam, yang tadi ikut dari jemaah pertama, pergi menghadap musuh. Kelompok kedua yang belum sholat sama sekali datang. Mereka ikut bersama Nabi SAW. Nabi kan masih berdiri, maka mereka takbir ikut. Bagi Nabi ini sholat rakaat yang kedua, bagi kelompok kedua ini adalah sholat rakaat yang pertama. Alhamdulillah. Jangan lagi suruh saya ulangi. Kemudian Nabi SAW terus ruku, i'tidal, menyelesaikan rakaat beliau yang kedua ini sampai tahiyat. Waktu tahiyat, kelompok kedua ini tidak ikut tahiyat karena mereka masih baru satu rakaat. Mereka berdiri sementara Nabi SAW tahiyat. Mereka selesaikan satu rakaat tapi masing-masing, bukan berjamaah. Jadi mungkin ada yang lebih dulu ruku, ada yang lebih dulu i'tidal. Intinya Nabi SAW tunggu mereka sampai mereka duduk semua. Untuk sudah duduk semuanya, sudah tahiyat semuanya, imamnya di sini memperkirakan, gitu kan? Baru kemudian dia salam, Nabi SAW salam, lalu kemudian makmumnya semuanya salam. Ini tata cara sholat yang pertama. Tata cara sholat yang kedua, tadi itu riwayat, ya, disebutkan dari Salih, ya, bin Khawwa radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat Ibnu Umar berbeda. Beliau mengatakan pernah aku mengikuti perang bersama Nabi SAW dan terjadilah sholat menghadapi musuh. Terbagi dua lah, sama tadi. Ya. Kebetulan arah musuh ini adalah arah kiblat waktu itu. Tata cara sholat yang kedua. Berarti muslimin lagi menghadapi musuh ini, tapi sambil sholat. Caranya adalah ada pasukan di bagian depan, mereka bersiap-siap siaga menghadap musuh. Nabi SAW berada di belakang, kemudian mengimami kelompok pertama. Mengimami kelompok pertama. Tata caranya adalah Nabi SAW takbir, mereka ikut. Mereka ikut. Begitu selesai dari rakaat pertama, berdiri ke rakaat kedua, maka kalau cara pertama tadi, kelompok ini kan menyelesaikan rakaat keduanya sendiri. Ini enggak, mereka belum salam, mereka langsung keluar dari saf, menggantikan posisi temannya yang di depan, ya. Yang di depan, karena ini di depan kiblat, maka mundurlah semua ini kelompok kedua yang belum sholat, kelompok pertama maju, sementara mereka masih dalam kondisi sholat. Masih dalam kondisi sholat. Sebagian athar menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengimami mereka sementara Nabi di depan pasukan, sehingga kelompok pertama berada di belakang Nabi SAW, kelompok kedua berada di kiri kanan Nabi, jadi bukan di depannya. Intinya kelompok pertama sudah ikut satu rakaat dengan Nabi SAW, lalu mereka menggantikan posisi temannya yang di sebelah, yang kiri kanan. Inilah yang masuk kelompok kedua. Jadi ini masih kondisi seperti orang lagi sholat, tangannya tetap di dadahnya, tapi bersiap siaga kalau musuh menyerang, mereka melawan. Kelompok kedua yang belum takbir, mereka takbir di rakaat keduanya Nabi SAW. Ikutlah ruku, sujud. Kelompok kedua tetap biasa, mereka tidak ikut dengan imam, ya, maaf, kelompok pertama tidak ikut dengan Nabi SAW. Jelas ini? Baik. Kelompok kedua sekarang ikut dengan Nabi SAW sampai Nabi salam. Waktu Nabi salam, maka kelompok kedua ini berdiri. Lalu mereka masing-masing, kelompok kedua sama kelompok pertama, masing-masing menyelesaikan satu rakaat yang tersisa. Jelas ini? Tunggu aja jihad, nanti baru antum sholat. Kalau belum paham nanti saya ajar pada saat itulah, insyaallah. Baik, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, 380, hadis 380. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Fa saffana saffaini, saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah. Fa kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'a. Tsumma raka'a wa raka'na jami'a, tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'a. Tsumma hadara bis-sujud. والصف الذي يلي وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يلي." Saya pernah melaksanakan salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir radhiyallahu anhu. Kami berbaris dua saf, satu saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan musuh berada antara kami dengan kiblat. Artinya musuh di hadapan mata. Gitu kan. Lalu kemudian Nabi SAW bertakbir dan kami semua pun bertakbir. Kemudian beliau rukuk dan kami pun rukuk. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan kami pun mengangkat kepala kami. Lalu beliau turun untuk sujud beserta saf yang berada di belakang beliau, sedangkan saf yang berada di belakang tetap mengawasi musuh. Ketika selesai sujud, saf yang berada di belakang beliau berdiri. Lalu beliau menyebutkan hadis selengkapnya. Jangan buru-buru, kita baca dulu, ada riwayat yang lain. Di bawahnya, "Thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffal awwal. Falamma qamu sajada as-saffal thani. Thumma ta'akhkhara as-saffal awwal wa taqaddama as-saffal thani." Kemudian beliau sujud dan saf pertama pun sujud bersama beliau. Ketika mereka bangkit, saf kedua sujud. Kemudian saf pertama mundur dan saf kedua maju. Kemudian beliau menyebutkan juga seperti hadis di atas, namun pada akhirnya disebutkan "Tsumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'a." Kemudian Nabi SAW salam dan kami pun ikut salam. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim jilid 1 nomor 574 575. Caranya yang ketiga adalah kalau memang kebetulan musuh di hadapan kita ini arahnya kiblat, kita lagi menghadap ke musuh, maka Nabi SAW praktekin, Nabi suruh semuanya ikut berjamaah, semua tidak terkecuali pasukan, semua ikut. Kalau cara pertama kedua tadi kan sebagian sholat sebagian tidak, ini enggak, semuanya ikut sholat. Cuma bedanya waktu Nabi SAW ruku, sujud, ya, ini yang ikut hanya saf bagian depan. Jadi kalau misalnya dia 10 saf, 5 saf saja yang ikut ruku, sujud segala macam sama Nabi SAW. Yang lain ini yang di belakang nunggu sampai Nabi SAW berdiri di rakaat kedua, gitu kan? Seperti dikatakan sini, saya ulangi kembali, saya pernah melaksanakan sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami berbaris dua saf, satu saf di belakang Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya 10 saf berarti 5 safnya itu, sedangkan musuh berada antara kami dengan kiblat. Lalu Nabi SAW bertakbir dan kami pun semua bertakbir, semua ikut. Kemudian beliau ruku dan kami pun semua ruku. Lalu beliau mengangkat kepala dari ruku dan kami pun mengangkat kepala kami dari ruku. Lalu beliau turun untuk sujud beserta saf yang berada di belakang beliau, ya. Sedangkan saf yang berada di belakang lagi tetap mengawasi musuh. Jadi Allahu Akbar semua ikut, ruku Allahu Akbar semuanya ikut, i'tidal sami Allahu liman hamidah semuanya ikut. Begitu sujud, yang ikut sujud bersama Nabi SAW cuma saf-saf yang pertama, artinya setengah pasukan. Sisanya tetap tunggu, tidak ikut sujud di sini. Jadi setengahnya tetap mengawasi musuh. Ketika selesai sujud, saf yang berada di belakang beliau berdiri. Jadi begitu Nabi SAW selesai sujud, berdiri, maka yang di belakang beliau juga berdiri. Dalam riwayat lain, kemudian beliau sujud dan saf pertama pun sujud bersama beliau. Ketika mereka bangkit, saf kedua sujud. Kemudian saf pertama mundur dan saf kedua maju. Artinya, saya ulangi lagi, Nabi SAW jadi imam. Nabi takbir, semua pasukan takbir. Begitu ruku, semua ruku. I'tidal, semua i'tidal. Begitu sujud, yang sujud hanya saf-saf pertama saja. Artinya, setengah pasukan lah. Masih ada setengah lagi yang mengawasi dari belakang. Begitu bangun dari sujud, sujud dua kali, ya, kemudian bangun dari sujud, maka saf kedua yang sujud, yang belum ikut sujud tadi, mereka sujud di belakang pasukan. Sementara Nabi SAW dengan pasukannya ini semuanya berdiri. Lalu dalam riwayat lain dikatakan, saf pertama mundur dan saf kedua yang maju. Jadi pada saat selesai sujud, ya, kan tadi saf kedua ini sujud setelah Nabi berdiri kan. Waktu sudah bangun dari sujud, maka ada pertukaran tempat. Saf kedua maju ke tempatnya saf pertama, saf pertama mundur ke saf kedua. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk sholat yang sekaligus menunjukkan strategi perang kepada musuh. Strategi perang kepada musuh. Karena memang di sini kalau dia vakum atau muslimin vakum, dalam arti kata saf pertama yang pertama tadi suci sama Nabi SAW tetap di situ, saf kedua tetap di belakang, tidak bergantian shift ini. Pada saat mereka sudah berdiri ke rakaat kedua, maka bisa saja musuh mengetahui bahwasanya mereka sedang sholat. Tapi kalau enggak, kemungkinan mereka dari jauh menganggap muslimin lagi mengatur strategi perang mereka. Maka terjadi ada pertukaran. Lalu kemudian mereka sholat bersama Nabi SAW di rakaat kedua. Sama-sama. Ruku, i'tidal, sujud sampai salam. Semuanya pasukan. Saya ulangi kembali cara yang ketiga. Nabi SAW takbir. Semua pasukan ikut takbir. Nabi SAW ruku. Semuanya ikut ruku. I'tidal. Semuanya ikut i'tidal. Pada saat sujud, yang sujud setengah pasukan depan di belakang Nabi langsung. Setengah pasukan yang di belakang lagi tidak ikut sujud. Jelas sampai sini? Nabi SAW sujud dua kali, bangun ke rakaat kedua. Begitu bangun ke rakaat kedua, ikut bersama beliau orang yang di saf-saf pertama ini. Berdiri bersama Nabi SAW. Begitu mereka berdiri, Nabi di rakaat kedua dan saf pertama di rakaat kedua, yang di belakang saf kedua ini sujud. Mereka sujud. Selesai sujud dua kali, berdiri, ikut di pasukan sekarang. Sekarang sudah di rakaat kedua semuanya. Jelas ya? Baik. Di sini ada satu hal yang disebutkan dalam tambahan riwayat adalah yang berada di belakang tadi bertukar tempat dengan yang berada di depan. Artinya yang di belakang Nabi SAW ini mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Nabi tetap posisinya sebagai imam. Lalu kemudian mereka ruku sama-sama, rakaat kedua diselesaikan secara bersamaan. Ruku, i'tidal sampai salam. Jelas ini? Alhamdulillah. Faham yang faham, yang tidak faham Allahu a'lam. Baiklah. Hadis ini riwayat Imam Muslim sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Abu Ayyash Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dan beliau menambahkan innaha kanat bi usfan. Sesungguhnya kejadian salat yang terakhir tadi, salatul khauf itu terjadi di wilayah Usfan. Di situ ada footnote diriwayatkan Abu Dawud nomor 2 jilid 2 nomor 11 ya. Usfan adalah sebuah wilayah di jazirah Arab, tengah-tengah jazirah Arab yang pernah Nabi SAW menyerang suku Arab di situ. Selanjutnya adalah dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini thumma sallam thumma shalla bi akhirini ini maksudnya bi akhirain ya, kasranya diganti fathah, aidan rak'ataini thumma sallam. Ini tata cara salat yang keempat nih. Bahwasanya Nabi SAW sholat mengimami sekelompok sahabatnya sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau salam. Makmum semua salam. Kemudian beliau juga sholat mengimami kelompok lainnya sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau juga salam. Jadi Nabi SAW sebagai imam sholatnya dua kali. Mengimami kelompok pertama sahabat sampai salam dua rakaat. Lalu bubarlah, datang kelompok kedua yang belum sholat. Lalu Nabi imami lagi dua rakaat sampai salam. Jadi Nabi SAW dua kali sholat di tata cara yang keempat ini. Jelas? 381. Maaf, tadi itu masih ada tambahan ya. Tadi itu hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i di jilid 3 nomor 178. Dan hadis ini dinilai sahih li ghairihi atau sahih karena ada riwayat lain yang serupa yang menguatkannya. Demikian pula terdapat hadis serupa pada riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih riwayat Abu Dawud jilid 2 nomor 17. Selanjutnya hadis 381 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil khaufi biha ulai rak'ah wa haulai rak'ah wa lam yaqdu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf ya. Dalam naskah shalla salatal khauf atau melaksanakan salat yang khauf. Ya, atau dalam keadaan takut dengan sekelompok orang satu rakaat dan dengan sekelompok lain satu rakaat, dan mereka tidak menyempurnakan rakaat yang kurang. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis seperti ini juga ada pada riwayat Ibnu Khuzaimah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan Ibnu Khuzaimah di jilid 2 nomor 293. Dan ini cara-cara sholat yang kelima, yaitu dua rakaat ini hanya dikerjakan oleh para sahabat satu rakaat, sementara Nabi SAW sebagai imam sholatnya dua rakaat. Jadi misalnya duhur, beliau sholat imami kelompok yang pertama. Begitu selesai rakaat pertama mau berdiri rakaat kedua, kelompok yang pertama ini salam, mereka satu rakaat saja. Kemudian datang kelompok kedua sholat dengan satu rakaat bersama Nabi SAW. Hadis 382 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul khawfi rak'atan ala ayyi wajhin kan." Salat khawf itu satu rakaat dalam kondisi apapun. Hadis ini riwayatkan Bazzar tapi dengan sanad yang lemah. Dan ini dinilai oleh Syekh Albani dalam penelitian hadis beliau adalah dhaif jiddan atau lemah sekali. Hadis ini sangat lemah. Dan tentu saja teman-teman sekalian, hadis 381 yang menyatakan satu rakaat, kalau dibandingkan dengan hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan yang mensahihkan hanya Ibnu Hibban, kalau dibandingkan dengan hadis sebelumnya riwayat Imam Bukhari Muslim, maka tentu yang didahulukan adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam arti kata minimal rakaat dua, karena hadis tadi ini ya, menyebutkan kalau hanya satu rakaat. Dan terbukti juga hadis tadi yang setelahnya kita baca 382, kalau sabda Nabi SAW, solat takut itu satu rakaat dalam kondisi apapun adalah hadis yang sangat lemah. Berarti memang yang paling kuat adalah dua rakaat yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW diikuti oleh para sahabat. Hadis 383 juga dari beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan secara marfu, "Laisa fi salatin khaufi sahwun." Tidak ada sujud sahwi dalam salat khauf. Diriwayatkan Darqutni dengan sanad yang lemah pula. Ini Darqutni sebutkan di jilid 2. Tentu saja nomornya 58. Riwayat ini riwayat sangat lemah tentang tidak adanya sujud sahwi, dan hukumnya kembali kepada hukum asalnya salat. Kalau orang lalai maka tentu saja dia sujud sahwi. Dan yang paling kuat dari pendapat dari semua salatul khauf ini adalah salatnya dua rakaat kalau musafir. Beda kalau mukim, mukim tetap dia kerjakan 4 rakaat. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan mukim atau musafir dua-duanya 2 rakaat, tapi yang paling kuat adalah musafir salat musafir, mukim salat mukim. Allahu a'lam. Baik, ini yang kalau punya pertanyaan berhubungan dengan masalah salatul khauf tentu ditulis di kertas seperti biasa, kita akan jawab sebentar. Saya akan masuk ke bab 14. Bab tentang salat 2 hari raya. Dan kebetulan insyaallah kita sudah sangat dekat dengan Idul Adha. Sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan tiba di hari-hari emas. 1 September itu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, ya. Kalau kita mundur 9 hari ke belakang, 10 hari dengan 1 ini kurang lebih tanggal 22. Bulan ini ada 31 enggak? Ada. Ya, berarti kurang lebih tanggal 22, gitu kan. Tanggal 22 Agustus teman-teman hari-hari emas. Lingkarin baik-baik. Hari ini kita tanggal berapa? 8. Jadi kurang lebih 14 hari dari sekarang. Ya. 14 hari. 2 minggu dari sekarang teman-teman sekalian, hati-hati. Lingkarin baik-baik tanggalnya karena ini hari-hari emas. Ini dikenal dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'nil ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah amal saleh, kata sebagian ulama hadis termasuk sunnah yang paling sederhana, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Semua jenis ibadah paling Allah cintai di 10 hari nanti ini. 22 Agustus sampai 1 September, tepatnya 1 sampai 10 Zulhijjah. Apa kata para sahabat? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad di jalan Allah wahai utusan Allah. Juga belum bisa mengalahkan, makna hadisnya belum bisa mengalahkan amal apapun yang kami kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dibandingkan jihad, misalnya cuma sedekah 1.000 rupiah, baca satu ayat Al-Qur'an, itu juga belum bisa menyaingi, ya, apa itu juga pahalanya besar, bahkan jihad belum bisa menyainginya. Bagaimana dengan jihad, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa ditangkap oleh musuh. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, perang pun jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai. Amal, makna hadis, walaupun sunnah sekecil apapun dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsi wa malihi walam yarji' bidzalika bisyai', kecuali seseorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Kalau seseorang punya 10 miliar dia bawa ke medan perang, habis diinfakkan, dia pun ikut perang sampai dia terbunuh, baru sama pahalanya dengan amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu hari-hari emas, teman-teman sekalian. Sebagian ulama menganjurkan untuk berpuasa selama 9 hari. Anjuran sebagian ulama yang dikenal dengan puasa mutlak. Ya, puasa mutlak. Jadi ada sholat mutlak, ada puasa mutlak, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis sahih, pernah beliau pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku puasa. Dan pada saat itu bukan hari Senin dan Kamis, karena kalau hari Senin dan Kamis Nabi tidak akan tanya makanan. Tapi karena bukan hari puasa, lalu Nabi tanya, ada makanan? Aisyah bilang, tidak ada. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa aja hari ini. Jadi namanya puasa mutlak. Nah, ini boleh kita kerjakan di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Sebagian ulama menganjurkan puasa selama 9 hari. Kalau tidak bisa, coba pilih hari-hari tertentu dari 9 hari ini. Kalau tidak bisa juga, minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi kalau Agustus ada tanggal 31, berarti tanggal 31 Agustusnya. Karena 1 September 10 Zulhijjah, Idul Adha. Khilaf di antara ulama tentang apakah 9 Zulhijjahnya yang jadi patokan, atau yang jadi patokan adalah wukufnya jemaah haji di Arafah. Karena biasanya pertanggalan kita berbeda antara kita dengan Saudi, yang mana diikuti. Khilaf di antara ulama tentu di sini, ada yang mengatakan ikuti jemaah pada saat wukuf, ada yang mengatakan ikuti tanggal 9. Kalau saya pribadi, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan wukufnya jemaah haji di Arafah. Karena memang sebenarnya puasa Arafah tujuannya adalah untuk mengejar keutamaannya hari Arafah itu. Bagi yang tidak sedang haji, makanya Nabi SAW waktu sedang haji beliau tidak puasa, dan beliau tidak suruh jemaah haji untuk puasa di hari Arafah. Tapi beliau menyebutkan keutamaannya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata beliau, tidak ada hari sepanjang tahun yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan beliau juga mengatakan al-hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Makanya yang sedang tidak haji dianjurkan untuk puasa. Dan ini bisa membersihkan dosa 700 hari sekian, teman-teman sekalian. Satu hari puasa tanggal 9 itu. Kalau kita sekarang 31 Agustus, kebetulan tahun ini 2017. Ya. Jadi kalau ceramah ini didengar 10 tahun lagi, berarti sudah beda, kemungkinan beda tanggalnya. Ini hanya tahun ini, ya. 2017 tepat jatuh tanggal 31 Agustus. Intinya tanggal 9 Zulhijjahnya. Waktu ditanya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Nabi SAW bagaimana atau apa keutamaannya puasa hari Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Satu hari puasa itu bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Dua tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang. 700 hari lebih diampuni dosanya hanya dengan puasa sehari. Ini betul-betul harus digarisbawahi, teman-teman, penting sekali. Jadi ini termasuk dianjurkan, gitu kan? Puncak ibadah di 10 awal Zulhijjah adalah ibadah haji. Puncak ibadah. Bagi yang haji luar biasa, Allah karuniakan mereka pahala yang besar asal ikhlas. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat bukan pada pasangan halalnya, tidak fusuk, menyentuh secara fisik, cium, salaman dengan yang bukan pasangan halal, tidak jidal, berdebat-debat di musim haji, ya, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Pahalanya besar sekali haji. Kalau orang tidak haji, maka puncaknya tadi berpuasa, kemudian usahakan sholat malam di malam-malam ini. Karena Allah berfirman juga dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin asyr. Wal fajr maksudnya demi waktu subuh Idul Adha itu, kejarlah sholatnya hai Muhammad dan kurbannya, wa layalin asyr, dan kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Sampai sebagian ulama mengatakan 10 hari awal Zulhijjah menyaingi Ramadan. Ada di antara mereka bahkan yang mengatakan keutamaan khususnya bisa mengalahkan, tanda kutip di sini, tentu pendapat sebagian kecil ulama, ya, fadilah keutamaan 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar, di sini pahalanya lebih besar daripada jihad. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa. Juga termasuk ibadah yang dianjurkan selain daripada berpuasa, selain daripada sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, juga haji tadi puncaknya, juga berkurban. Dan dianjurkan berkurban di 10 awal bulan Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjahnya, Idul Adhanya, Id hari raya, Adha adalah kurban. Ya. Dikenal juga dengan hari Nahr, hari pengorbanan. Kemudian hari Tashrik setelahnya, 11, 12, 13 dari bulan Hijriah atau bulan Zulhijjah ini, itu dianjurkan juga untuk melanjutkan kurban. Jadi bagi teman-teman yang punya kesempatan dan rezeki, berkurbanlah, niat dari sekarang. Dan para sahabat biasanya malah sengaja memesan kambing atau domba mereka jauh sebelumnya, lalu mereka gemukkan supaya pada saat dikurbankan memang dalam kondisi sehat. Kalau kita sekarang mungkin tidak ada waktu untuk itu, maka kita longkan dengan menabung, beli kambing atau domba yang terbaik. Yang paling afdal adalah domba dan kambing, lebih afdal lagi domba, dan dombanya kalau bisa berwarna putih, ada bercak-bercak hitamnya, ya. Itu juga lebih afdal, karena Nabi SAW sembelih itu. Tapi boleh sapi, boleh unta, ya. Dan dianjurkan bagi orang yang mampu berkurban lebih dari satu ekor, karena Nabi SAW berkurban 60 ekor buat diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat beliau menyembelih sekitar kalau tidak salah 15 ekor, sisanya dengan tangan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyembelih sisanya. Ini berhubungan dengan masalah salat Idul Adhanya, ya. Kita sekarang masuk bab ke salat hari raya Idul Adha. Salat dua hari raya, Fitri dan Adha. Hadis yang pertama di bab 14 kita ini nomor 384 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Al-Fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas." Idul Fitri adalah hari orang berbuka. Sunnah Nabi SAW kalau Idul Fitri sebelum ke masjid teman-teman makan dulu sarapan pagi untuk membuktikan kalau memang hari itu sudah bukan Ramadan. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi sebelum sholat makan dulu. Idul Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan Idul Adha adalah hari-hari orang berkurban. Jadi kurban harus dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ada yang berkurban sebelumnya tidak masuk dalam kurban yang dianjurkan di Idul Adha itu. Dianggap kurban yang biasa saja, sembelian biasa. Hadis ini riwayat Tirmidzi di jilid 3 nomor 165 dan hadis ini dianggap sahih. Sahih li ghairihi, dalam footnote itu artinya li ghairihi dengan adanya sanad-sanad atau riwayat lain yang menguatkannya. 385 dari Abu Umair ibn Anas radhiyallahu anhu, dari paman-pamannya yang termasuk kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, anna rakban ja'u fashahadu annahum ra'ul hilal bil ams fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa idza asbahu an yaghdu ila musallahum. Bahwasanya ada sekelompok orang berkendaraan datang, maksudnya bertunggangan unta dan atau kuda, dan mereka bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin, melihat bulan, ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin agar berbuka. Ini karena sudah malam lebaran. Ada sebagian mereka datang mengatakannya, Rasulullah kami lihat hilal, sudah masuk Syawal nih. Maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin agar berbuka dan pergi ke tempat sholat mereka apabila mereka telah memasuki waktu pagi. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan ini adalah lafaz milik Abu Daud dengan sanad yang sahih. Abu Daud sebutkan di jilid 5 nomor 57 dan 58 dan Abu Daud juga sebutkan di jilid 1 nomor 300. Hadis 386 dari Anas radhiyallahu anhu. Tentu hadis ini tadi yang sebelumnya 355 menjelaskan kepada kita kalau sudah ada yang melihat hilal maka berarti sudah dianggap sah. Apalagi kalau orang ini terpercaya. Ya kalau kita alhamdulillah Indonesia ada majelis ulama Indonesia yang mengambil alih itu, ya. Mereka punya tim yang melihat hilal. Saya biasa berbicara sama beberapa teman di MUI ini, ya, pada saat menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri maka memang bahasa pernah salah satunya mengatakan ini kami sedang melihat di 27 titik. Dan memang kalau tidak kelihatan, tidak kelihatan. Sudah kelihatan, ya kelihatan. Seperti itulah. Tapi kalau sudah dia memberikan pengakuan, disumpah dia mengaku iya, maka muslimin semestinya ikut, ya. Muslimin ikut itu untuk menganggap lebaran besoknya atau memulai puasa besoknya kalau hilal sudah kelihatan. Hadis 386 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pergi ke tempat salat pada saat Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sebutkan di jilid 2 nomor 21 dan dalam riwayat lain secara muallak. Muallak itu maksudnya cuma ditulis tanpa nomor, di footnote biasanya. Namun dikatakan bersambung dari Imam Ahmad atau oleh Ahmad berbunyi wa ya'kuluhunna afrada. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 2 nomor 21 tapi secara muallak, artinya bukan diberikan nomor secara khusus tapi penjelasan di footnote-nya saja. Dan Imam Ahmad di jilid 3 nomor 126. Catatan penting di sini, lafaz Imam Bukhari yang berbunyi wa ya'kuluhunna witra dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil, sedangkan lafaz Imam Ahmad adalah wa ya'kuluhunna afrada dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil, ini disebutkan oleh Az-Zuhairi. Dalam arti kata di sini, sunnah Nabi SAW sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Dan lebih afdal kalau kita ikuti sunnah Nabi SAW memakan kurma. Hadis 387 dari Ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sehingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sehingga beliau sholat dulu. Sebaliknya, kalau Idul Adha puasa lah istilahnya, tahan diri. Atau tidak kita istilahkan dengan puasa. Karena puasa ada istilah tersendiri ya, dari pagi sampai malam. Yang jelas sebelum Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha dianjurkan tidak makan dulu. Kenapa? Karena memang kita disuruh makan nanti. Setelah Idul Adha, setelah sholat, kita menyembelih, makanlah. Dan waktu makan kita 4 hari. Dikenal dengan hari makan dalam Islam. Idul Adha dan 3 hari hari tasyrik. Sampai ulama menyebutkan dilarang puasa pada 4 hari ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Imam Ahmad menyebutkan di jilid 5 nomor 352, Tirmidzi di jilid 2. Imam Tirmidzi menyebutkan di jilid 2 nomor 426 dan Ibnu Hibban di jilid 7 nomor 52. Hadis 388 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Umirna an nukhrijal awaiqa wal huyyada fil idain." يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحياد المصلى. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis remaja dan para wanita haid pada dua hari raya agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah atau doa-doa kaum muslimin. Namun para wanita haid tersebut menjauh dari tempat sholat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 1 nomor 89, jilid 2 nomor 26 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 605 dan 606. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kalau sholat Id dianjurkan dihadiri oleh semua kalangan. Ada riwayat lain yang menjelaskan orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya disuruh keluar. Kalau wanita haid tidak boleh sebenarnya ikut sholat, tapi mereka keluar untuk menyaksikan agungnya muslimin bergabung, ya, mereka pakai baju baru, mereka berdoa, mereka bertakbir. Kemudian juga mereka di sini orang-orang yang haid tidak boleh memutus saf. Boleh ikut di lapangan, tapi mereka tidak boleh memutus saf. Makanya panitia harusnya memisahkan mereka. Jadi memang diiklankan pakai mic kalau perlu pada saat jemaah lagi diatur, bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan harap maklum. Silakan ke belakang saf misalnya. Jadi jangan mereka memotong saf-saf nanti kalau sudah sholat Id didirikan. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian, ternyata sholat Id ini khusus sholat Idul Adha Idul Fitri semua harus hadir. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau bukan karena dia sunnah maka kami sudah mengucapkan ini, kami sudah mengatakan dia adalah wajib. Karena Nabi SAW suruh semua keluar, anak gadis, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua semua disuruh ajak keluar. Walaupun yang berhalangan tidak bisa sholat, yaitu tidak sholat seperti tadi, wanita haid atau wanita nifas. Hadis 389 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Karena Nabi SAW wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in salat dua hari raya sebelum khutbah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari jilid 2 nomor 23, riwayat Muslim jilid 2 nomor 605. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salat dulu baru khutbah. Dan dianjurkan agar kaum muslimin tidak meninggalkan khutbah. Sebagian ulama mengatakan khutbah id masuk dalam sholatnya sebenarnya. Makanya dianjurkan untuk tidak berpisah. Dua rakaat sholat, dua rakaat yang tersisa itu dianggap khutbahnya. Ini sebagian ulama mengatakan. 390 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat dua rakaat pada hari raya dan beliau tidak mengerjakan sholat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Artinya tidak ada istilah qobliya id dan ba'diya id. Karena dasarnya sholat id sunnah. Dasarnya sholat id adalah sunnah mu'akkadah. Ini diriwayatkan oleh Imam 7. Imam Ahmad meriwayatkan jilid 1 nomor 280, 340, 355, Imam Bukhari jilid 2 nomor 30, Imam Muslim jilid 2 nomor hadisnya 606, Abu Daud jilid 1 301, An-Nasa'i jilid 3 193, At-Tirmidzi jilid 2 417 dan Ibnu Majah jilid 1 410. Hadis 391 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal Eid bila adzanin wala iqamah. Bahwasanya Nabi SAW sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha tanpa azan dan tanpa iqamah. Ini sholat sunnah, enggak perlu. Dan dari sini ulama mengatakan, menandakan sholat id bukan wajib. Walaupun tadi disuruh laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya keluar. Tapi Nabi SAW tidak memulai dengan qobliyah dan ba'diyah yang umumnya merupakan rawatibnya sholat wajib. Dan juga tidak ada iqamah, tidak ada azan dan iqamah. Menandakan memang dia sunnah. Ini tentu diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Jadi 1 nomor 298 dan sanadnya sahih. Nomor hadis 392 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'a fa idza raja ila manzilihi shalla rak'atain. Rasulullah SAW sama sekali tidak salat sebelum salat hari raya. Dan apabila beliau pulang ke rumahnya beliau salat dua rakaat. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Dan ini hasan riwayat Ibnu Majah jilid 1 nomor 410. Yang dimaksud di sini tentu teman-teman sekalian dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dua rakaat, umumnya ulama mengatakan adalah salat duhanya. Salat duha Nabi alaihi wasallam dan tidak berhubungan dengan salat idnya. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya riwayat yang sahih, Nabi tidak pernah salat sebelum ataupun sesudahnya. Makanya beliau sengaja pisahkan, beliau selesai salat, begitu selesai khutbah bubar semuanya. Udah enggak ada lagi salat di situ. Dan disebutkan tadi dalam riwayat-riwayat ini musalla itu dalam istilah agama berarti lapangan terbuka ya. Bukan seperti yang kita bahasakan kita di Indonesia. Musalla kita anggap kalau masjid kecil dikatakan musalla. Sebenarnya kalau kita gunakan bahasa Arab yang sebenarnya musalla adalah lapangan yang luas. Justru tempat sholat yang besar. Jadi musalla itu lebih besar dari masjid ukurannya. Makanya untuk sholat id dipakai di musalla, di lapangan luas supaya makin menampung muslimin. Supaya menampung jumlah mereka. Hadis selanjutnya 393 juga dari beliau atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fayakumu muqabila an-nas wan nasu ala sufufihim fayaiduhum wa ya'muruhum. Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju ke tempat sholat dan yang pertama dilakukan oleh beliau adalah sholat. Kemudian beliau berbalik dan menghadap orang-orang sedangkan orang-orang masih berada pada saf-saf mereka. Lalu beliau menasihati dan memerintahkan mereka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tentu di sini Imam Bukhari menyebutkan di jilid 2 nomor 22, Imam Muslim di jilid 2 nomor 605. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang sholat dulu baru khutbah. 394 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Nabiullah atau nabinya Allah berkata alaihi salatu wassalam, takbir pada saat sholat Idul Fitri itu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, sedangkan bacaan Al-Fatihah dan surah lain dilakukan setelah keduanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan ini sebenarnya sahih karena juga dikutip dalam hadis Bukhari ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 1 nomor 299, dan juga At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini. Ya, tapi tidak disebutkan nomor urutnya ya. Yang jelas di sini yang disebutkan adalah urutan yang disebutkan oleh Abu Dawud, dan ini hadis-hadis sahih karena memang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat id. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dianjurkan setelahnya membaca takbir lagi 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti ada 8 kalau sama takbiratul ihram ya. Bangun dari rakaat kedua, maka ada namanya takbir intikal. Dari transisi rakaat pertama ke rakaat kedua kita mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Selain itu kita takbir lagi 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar sampai 5 kali. Ini riwayat tadi yang menjelaskan kepada kita. Hadis 395 dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa iqtarabatis sa'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar pada salat Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 nomor 607. Hadis ini menjelaskan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hukumnya sunnah. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surah Qaf, dan rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. 396 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza kana yaumul idi khalafat tariq. Rasulullah SAW apabila hari raya maka beliau mengambil jalan yang berlainan. Jadi kalau beliau pergi lewat jalan A, pulangnya beliau pilih jalan B. Ini sunnah Nabi SAW. Tentu banyak ulama yang menyebutkan tentang masalah hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah supaya si muslim tadi melihat kebesaran Allah SWT. Karena dia kalau sholat menuju ke tempat ini dari jalan A misalnya, kayak kita di Jakarta Sudirman misalnya, nanti dia pulang dia cari jalan yang lain, maka dia bisa melihat keramaian muslimin. Ya memang tujuannya pada saat itu keluar, selain sholat id juga kita untuk melihat keagungan Allah di banyaknya orang-orang beriman. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan memiliki riwayat serupa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 2 nomor 29. Hadis 397 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala qad abdalakum Allahu bihima khaira minhuma yawmal adha wa yawmal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maksudnya hijrah dari Mekah, sedangkan penduduk Madinah saat itu memiliki 2 hari yang mereka bermain pada keduanya. Maksudnya mereka menggunakan waktu lebih banyak untuk santai di 2 hari. Lalu Nabi SAW bersabda kepada penduduk Madinah setelah mereka masuk Islam, sungguh Allah telah mengganti kedua hari tersebut untuk kalian dengan hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan isnad yang sahih. Abu Dawud sebutkan di jilid 1 nomor 295 dan An-Nasa'i jilid 3 nomor 179. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, kalau di Idul Fitri, Idul Adha boleh seseorang melakukan hal-hal yang mubah. Seperti dia berolahraga, dia silaturahim keluarga, kalau dia mau lanjutkan cari pahala misalnya, dia berjalan-jalan, bertamasya ke tempat-tempat yang tidak ada kemaksiatan, itu dibolehkan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW kepada orang Ansar di sini, orang-orang Madinah, Allah sudah gantikan hari main-main kalian itu. Biasanya mereka gunakan untuk berjalan-jalan, rekreasi keluarga, berburu, itu semua dilakukan di hari mereka. Lalu Nabi ganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Ini dibolehkan, orang bergembira, orang terus. Dan juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, biar orang Yahudi tahu kalau di agama kita ada keluangan. Ya. boleh orang itu melakukan hal-hal yang mubah. Kemudian hadis 398 dan bab kita ini sampai 399. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, minas sunnati an yakhruja ilal idi masyia. Termasuk sunnah berangkat menuju sholat hari raya dengan kaki, berjalan kaki. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor jilid 2 nomor 410. Artinya lebih afdol jalan kaki. Ini juga mirip dengan sholat Jumat ya. Ada riwayat yang sholat Jumat mengatakan siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pakai baju terbaiknya, wangi-wangiannya, kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjidnya, lalu dia tidak melewati pundak dua orang yang sudah berbentuk saf, ya. Kecuali kalau ada kosong tentunya di bagian depan dia lewat, tapi ini kalau dia mendesaki orang tidak boleh, dan dia dengarkan imam atau khatib pada saat khutbah dan dia sholat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu sekarang boleh pakai motor, boleh pakai mobil, gak ada masalah kalau kita mau cari masjid yang lebih baik, lebih bersih gitu kan. Tapi kalau kita bisa jangkau dengan jalan kaki, ini juga pahala ekstra. Pahala ekstra. Sebagaimana dalam keseharian juga 5 waktu sholat boleh kita naik kendaraan, tapi tetap lebih afdal kalau kita menggunakan kaki. Jadi makin besar upaya kita dan pengorbanan, maka makin besar pahalanya. Tentu beda fasilitasnya, orang kalau pakai motor, mobil bisa cepat dengan orang jalan kaki. Tapi jangan juga jadikan ini sebagai alasan ya, oh kalau gitu kita tinggalin aja mobil dan motor, karena ini lebih, jalan kaki lebih besar pahalanya, bukan itu maksudnya. Karena sekarang kalau antum tinggalkan motor dan mobil, berapa lama antum sampai di Blok M ini? Itu gak mungkin ya. Jadi kita sesuaikan riwayat ini pada tempatnya. Hadis terakhir di dalam bab kita ini 399. Hadis yang keberapa? 300. Sudah berapa yang dihafal? Sudah ada yang dihafal belum? Ini 399 urutan loh. Hadis yang dipelajari lebih dari 500 yang kita sudah pelajari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matarun fi yaumi idin fasalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam salatal id fil masjid. Bahwasanya mereka pernah kehujanan pada hari raya, lalu Nabi SAW mengimami mereka salat hari raya di dalam masjid. Riwayat Abu Daud tapi dengan sanad yang lemah. Diriwayatkan Abu Daud di jilid 1 nomor 301. Hadis ini tentu satu-satunya hadis yang menyebutkan tentang sholat dalam masjid, dan sebagian ulama mengatakan karena ini tidak bentrok dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholat di musalla, maka dianggap ini adalah solusi ya, jalan keluar kalau seseorang itu betul-betul hujan ya, tidak memungkinkan sholat di musalla, becek nanti tanahnya, apalagi kayak kita ya, itu bisa becek rumputnya segala macam, maka mereka boleh sholat di dalam masjid. Allahu a'lam. Bagi-bagi saya teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT semoga bayi kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa kita diganti menjadi pahala dengan kemahamurahan Allah pula, dan semoga seluruh umat Islam di Indonesia secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum diberikan keamanan, ketentraman, dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka, dan semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang fasik juga akan mendapatkan hidayah, dan semoga seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah memudahkan pemimpin-pemimpin negara kita untuk kembali kepada agama Allah dan juga menerapkan hukum-hukum Allah serta juga selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjalankan perintah-perintah Allah itu. Dan kita pernah kita lupa kita berdoakan saudara kita, tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.